Audiobuku.com mempersembahkan kisah singkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diambil dari berbagai sumber, dibawakan Sari Rubianto. Kisah teladan Nabi akhir zaman, Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia dipilih menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Ia menyampaikan risalah kenabian kepada kaumnya selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Muhammad dilahirkan di Mekah. Kakeknya Abdul Muthalib menamainya Muhammad atau Orang Terpuji, sebuah nama yang belum pernah digunakan dan dikenal sebelumnya. Ketika lahir, Muhammad telah menjadi anak yatim. Ayahnya Abdullah wafat sebelum ia lahir. Ketika berusia 6 tahun, Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Ibunya Aminah binti Wahab meninggal dunia dalam perjalanan pulang dari Yatsrib setelah berziarah ke kuburan suaminya. Kemudian Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib. Sebelum Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya wafat. Pamannya Abi Thalib lalu mengambil alih tanggung jawab mengasuh Muhammad. Sejak bayi, tanda-tanda kenabian telah tampak pada diri Muhammad. Pada usia 5 bulan, ia sudah bisa berjalan. Dan pada usia 9 bulan, sudah pandai berbicara. Pada usia 2 tahun, ia sudah bisa dilepas bersama anak-anak Halimah binti Abi Du'aib, ibu susunya, untuk menggembala kambing. Pada usia inilah ia didatangi oleh dua malaikat. Mereka membuka baju Muhammad, membelah dadanya dan menyiramkan air ke dalamnya untuk mencuci hatinya agar senantiasa bersih. Kemudian mereka menutup dada Muhammad kembali tanpa bekas atau luka. Ada suatu peristiwa yang mendahului kelahiran Muhammad. Peristiwa itu menjadi pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi agama yang akan dibawa Muhammad. Tahun terjadinya peristiwa itu disebut Tahun Gajah. Karena pada tahun itu pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah, penguasa Habasyah, kini Ethiopia, menyerbu kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Abrahah ingin mengambil alih peranan kota Mekah dengan Ka'bahnya sebagai pusat perekonomian dan peribadatan bangsa Arab. Sebelumnya, Abrahah sudah membangun Al-Qules, sebuah rumah ibadah megah di Yaman sebagai pengganti Ka'bah. Pada usia 12 tahun, Muhammad mengikuti kafilah pamannya ke Suriah. Sepanjang perjalanan di gurun, mereka dinaungi awan sehingga tidak kepanasan. Di Bushra, kafilah ini bertemu dengan seorang pendeta Kristen bernama Buhairah yang meyakini bahwa Muhammad adalah calon nabi yang ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.